Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin fin nar. Ma'asyaral muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita masuk pada hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi. Dan pada hadis ini barakallahu fikum terdapat teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam dan bimbingan dari beliau, di mana masing-masing umat manusia, umat muslim, kaum muslimin diharapkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah yang benar, yaitu dengan mengerjakan sebab untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyahnya, dan yang kedua harus menghindari, menjauhi sebab-sebab perpecahan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamis was-salasun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling berbuat najis di dalam jual beli. Nanti kita akan bahas bagaimana bentuk najis. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah, saling murka satu sama lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, tidak saling menyapa. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian membeli barang di atas transaksi orang lain, transaksi saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh baginya untuk mendzaliminya. Wala yahzuluhu, tidak boleh untuk merendahkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustakannya, berdusta dengannya, berdusta atas nama dirinya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh meremehkan. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Ketakwaan itu ada di sini. Yakni Nabi alaihi wasallam mengisyaratkan pada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasy syarri ayyakhira akhahul muslim. Baik. Cukuplah seseorang dikatakan jelek apabila dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi di dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum terdapat banyak bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk supaya kita membangun ukhuwah Islamiyah dengan benar, yaitu dengan mengerjakan sebab-sebab supaya ukhuwah bisa kokoh, bisa semakin langgeng, semakin solid barakallahu fikum. Dan yang kedua, meninggalkan sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab khilaf, pertikaian, taib satu sama lain saling bertikai, saling berselisih, sekecil apapun ditinggalkan, sekecil apapun dijauhi, barakallahu fikum. Taib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah tahrimul hasadi. Hadis ini berfaedah akan haramnya perbuatan hasad. Dan hasad itu adalah disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi, al-hasadu tamanni zawali nikmatillahi azza wa jalla al-wairi. Baik. Yang namanya hasad itu adalah seorang hamba memiliki keinginan untuk supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang, semata-mata dia tidak suka bahwasanya saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ini sudah termasuk hasad. Apalagi dia memiliki keinginan dan disertai dengan tindakan-tindakan supaya kenikmatan tadi hilang dari saudaranya, ini juga termasuk hasad. Ya, entah kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya berupa harta atau kedudukan atau berupa ilmu atau berupa kemanfaatan yang lainnya, dia tidak suka atas kenikmatan tersebut diberikan kepada orang lain, barangkali. Dan ini adalah hasad. Baik. Disebutkan barakallahu fikum oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Apakah hasad itu harus dari dua belah pihak? Karena lafadznya la tahasad. Ya, dalam ilmu nahwu ini dalam ilmu sharaf ya, ini menggunakan wajar al-mufa'alah. Yakni satu sama lain saling melakukan perbuatan. Barakallahu. La tahasad, janganlah kalian saling hasad satu sama lain. Apakah hasad di dalam hadis ini yang tidak diperbolehkan harus dari dua belah pihak, ataukah salah satu yang melakukan hasad tidak diperbolehkan, apakah harus dua-duanya baru dilarang? Barakallahu. Maka jawabannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, min janibin wahidin, yakni dari satu sisi saja. Ya, ada dua orang, si Fulan dan si Alan. Si Fulan hasad kepada si Alan, tapi si Alan tidak hasad kepada si Fulan. Ini sudah tidak boleh, diharamkan di dalam syariat. Ya, tidak harus dari dua sisi. Barakallahu. Ini permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau di dalam masalah ini, masalah hasad. Masalah yang kedua, barakallahu, ada sebuah tindakan yang terkesan itu merupakan hasad tetapi bukan termasuk hasad. Baik, yakni seseorang di dalam hatinya dia memiliki keinginan kuat ingin di atas saudaranya. Ya, mungkin dalam prestasi-prestasi ilmu, ya, atau mungkin dalam materi dunia. Ya, si fulan tahap belajarnya masya Allah, ya, kitab Al-Adhirumiyah sudah selesai pelajaran baku, sudah masuk mutamimah. Saya masih Jurumiyah. Wah, saya harus mengalahkan si Allah itu. Saya harus juga dengan segera mungkin menamatkan Jurumiyah, masuk ke mutamimah, dan kalau bisa segera mungkin khatam mutamimah, masuk ke Alfiyah misalkan. Baik. Atau mungkin kedudukan. Ya. Si fulan sudah menjabat, ya, jabatan-jabatan tertentu. Dia ingin di atasnya. Barakallahu fiik. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, selama tidak ada niatan untuk menghilangkan kenikmatan dari saudaranya, itu bukan hasad. Ya. Intinya di situ. Baik, semata-mata keinginan dia ingin di atas saudaranya dalam persaingan yang sehat, ini tidak masalah. Ya, tetapi kalau persaingannya sudah tidak sehat, ya, ini disertai dengan hasad supaya kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang, maka ini termasuk hasad yang dicela dan tidak diperbolehkan. Barakallahu. Permasalahan yang ketiga terkait dengan masalah hasad. Baik. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, apabila ada seorang yang dihinggapi di dalam hatinya perasaan atau sikap hasad kepada saudaranya, tetapi berusaha dia tepis dan dia tidak jadi melampiaskan hasadnya untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Baik, apakah orang seperti itu berdosa? Ya, apakah dia dihukum, yakni dengan hukuman-hukuman celaan-celaan dari syariat terkait dengan orang yang hasad barakallahu fikum. Baik, maka jawabannya la yu'akhadhu. Dia tidak dihukum, dia tidak berdosa. Lakinnahu laisa fi halil kamali, akan tetapi dia bukan termasuk tipe orang yang sempurna. Yakni dia masih terjatuh pada kesalahan. Dia masih terjatuh pada kekurangan, yakni sifat hasad dia barangkali. Walaupun hasadnya tidak dilampiaskan, tetapi semata-mata hasad menghinggapi dirinya. Dia tuh memang orang, ya, pembawaannya mungkin keras, kaku, ya, akhlaknya dari pembawaan lahirnya mungkin, ya, temperamen, ya, kasar. Tetapi setelah dia mengetahui ilmu agama, menghadiri majelis taklim satu kali, dua kali, hatinya luluh, ya, ingin merubah sifat yang dulunya kasar menjadi lembut, yang dulunya jelek menjadi baik. Ya, hal-hal seperti ini maklum, ya, wajar terjadi pada dirinya. Ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, perasaan dia tidak suka itu mesti ada. Apalagi sebelumnya dia dan si fulan memiliki gesekan, ya, memiliki mungkin perselisihan pribadi. Wah, si fulan punya sepeda motor baru. Wah, aku kapan ini, ya? Dia enggak suka, tetapi dia ingat ilmu. Wah, ini hasad enggak boleh. Dia berusaha menepisnya. Baik, maka dia tidak berdosa. Dia tidak mendapatkan hukuman terkait dengan orang yang hasad. Tetapi selama dia masih memungkinkan dihinggapi sifat-sifat hasad, dia bukan termasuk orang yang sempurna sampai dia benar-benar cinta kepada saudaranya terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Barakallahu. Kemudian masalah yang keempat yang disebutkan oleh beliau terkait dengan maratibul hasad. Hasad ini bertingkat-tingkat. Baik. Yang pertama, ayyatamanna ayyufawwiqa ghairahu fahadha jaizun bal walaysa bihasadin. Seorang memiliki keinginan ingin di atas saudaranya, dan ini diperbolehkan dengan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dengan persaingan yang sehat, ya, bukan dengan persaingan yang jelek, yang gak sehat, yang padanya ada hasad, semata-mata bersaing, ya, satu sama lain saling berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan, yang terbaik, taib, maka ini bukan hasad. Selama persaingan tadi sehat dan tidak ada hasadnya sama sekali. Ini dimasukkan pada poin yang pertama dikarenakan terdesit, ya, mirip seperti hasad, tetapi bukan termasuk hasad. Yang kedua adalah ayyakraha ni'matallahi azza wa jalla ala ghairihi. Dia tidak suka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Ya, semata-mata dia enggak suka, ini merupakan hasad. Ya, harus ditepis. Ya, harus dihilangkan. Harus dijauhi. Kemudian yang ketiga, ayyaqa'a fi qalbihi al-hasad wa yas'a fi tanzili martabati alladhi hasadahu. Dia terjangkiti di dalam hatinya penyakit hasad, dan dia berusaha untuk merendahkan orang yang mendapati kenikmatan tadi, atau bahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tadi supaya hilang. Ya, ini merupakan hasad yang paling parah. Barakallahu fiik. Hasad yang paling parah, barakallahu fiik. Dan ini tidak diperbolehkan. Baik, ini ada tiga tingkatan hasad yang harus kita pahami, ya. Yang pertama itu diperbolehkan, yang kedua dan yang ketiga ini tidak diperbolehkan. Kemudian permasalahan yang lainnya, yang kelima, terkait dengan khuturatul hasad, dampak negatif dari hasad. Dan hasad ini adalah sifat yang tercela dan melahirkan sekian banyak mafasid, kerusakan-kerusakan. Di antaranya yang pertama, al-hasadu min hisalil yahudi. Hasad itu termasuk perangai jeleknya orang-orang Yahudi. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda kathirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Baik, kebanyakan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka sangat berkeinginan supaya kalian kembali murtad dari agama kalian setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang kafir. Itu semua karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Baik. Sebelum Nabi alaihi salatu wasalam muncul, ya, sebelum lahir, orang-orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani mendapati di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Nabi di akhir zaman akan keluar di Arab, tanah Arab. Dalam keadaan tanah Arab ini mereka anggap sebagai budak-budak Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka banyak yang tinggal di Arab supaya barangkali Nabi akan lahir dari kalangan mereka. barakallahu fikum. Dan mereka akan memerangi musuh-musuh mereka bersama dengan Nabi ini. Tapi ternyata Nabi ini barakallahu fikum lahir dari kalangan orang-orang Arab. Ya, maka mereka hasad dari sisi ini barakallahu fikum, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-hasad yadurru sahibahu. Ini dampak negatif yang kedua. Hasad itu senantiasa membahayakan pelakunya. Barakallahu fikum. Li'anna al-hasida la yabqa masruran wal iyad billah. Seorang yang hasad, baik, dia tidak bisa hidup dengan senang. Tidak bisa hidup dengan nyaman. Hidupnya itu memikirkan keadaan orang lain. Ya. Dia hidup di tengah masyarakat, tetangga yang kanan, masya Allah, tidak bisa renovasi rumah dia, tidak bisa, hasad, tidak suka hatinya. Tetangga yang kiri demikian, ya, bisa beli mobil baru misalkan, wah ini tambah lagi, tambah pusing lagi kepala dia, mikirkan tetangga yang kiri, belum depan, belakangnya, ya. Dia tidak suka tetangga-tetangganya mendapatkan kenikmatan, sementara dirinya tidak. Barakallahu fikum. Terus dia memikirkan itu semua pada dirinya. Baik, sehingga ini bermadarat pada dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-hasadu i'tiradun ala qadarillahi azza wa jalla. Yang namanya hasad itu dianggap dia tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya secara kauni, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hamba-hamba Allah ini berbeda-beda di dalam rezekinya. Ya, seorang yang terlahir dari rahim ibunya sudah membawa catatan rezekinya masing-masing sampai dia meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ketika ada seorang yang hasad, ya, kenapa si fulan mendapatkan rezeki lebih banyak daripada saya? Secara tidak langsung ini merupakan tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan salah satu dari cabang-cabang perkara jahiliyah. Ya. Termasuk al-kabair yang harus dijauhi. Barakallahu. Yang keempat, barakallahu, al-hasadu fil walidi tahduthu ma'ahu ma'asin. Dan hasad secara umumnya itu disertai dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, seperti al-udwanu al-ghairi. Ya, dia pasti akan memusuhi pihak-pihak yang dia hasadi. Ya, dia enggak suka kepada si A atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pasti enggak suka sama orangnya dan akan memusuhi orangnya. Barakallahu fikum. Yang kedua seperti al-muhasabah. Dan dia akan bertikai, terus berselisih. Ya, dengan orang lain tadi. Baik, apalagi ketika kenikmatan tersebut itu merupakan kenikmatan yang bisa tidak menutup kemungkinan bisa dia raih. Ya. Mungkin lagi persaingan bisnis berdua, ya. Misalkan sama-sama jualan gitu. Satunya jualan bakso, satunya jualan mie ayam misalkan. Yang mie ayam sepi terus, yang baksonya rame terus. Wah, seharusnya mereka-mereka itu pelanggan saya, dikatakan saya yang lebih dulu usaha di tempat ini, kok malah dia pelanggan-pelanggan kesana semua. Ya, terus berselisih. Barakallahu. Dan yang ketiga seperti nasrul ma'aib. Ya, orang yang hasad dia akan menyebar isu dari aib-aib saudaranya. Ya. si pulang itu bisa banyak pembelinya karena dia curang, karena dia itu gini, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Barakallahu fiik. Ini kebanyakan sederet sifat-sifat yang jelek, barakallahu fiikum, karena hasad. Barakallahu fiikum. Belum lagi sifat-sifat yang lainnya atau kejelekan yang lainnya seperti berkelahi atau mungkin saling membunuh, na'udzubillah. Baik. Ini terkait dengan masalah hasad. Ada lagi faedah terkait dengan masalah hasad. Baik, al-hasadu ala nau'ain, hasad itu ada dua. Yang pertama, hasad yang madmum yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, hasad yang terpuji. Yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hasada illa isnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yakni tidak ada hasad yang baik kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seorang hasad kepada orang yang Allah berikan harta, yang mana orang tadi menghabiskan hartanya untuk fisabilillah. Ya. Ada orang yang hasad, saya berkeinginan seperti si fulan. Masyaallah. Usahanya halal, usahanya lancar, rezekinya lancar, mendapatkan ma'isah yang halal dan thayyibah, mendapatkan rezeki diinfakkan fisabilillah. Saya ingin seperti itu. Ya. Ini hasad yang diperbolehkan. Baik, wa rajulun atahuwahul hikmata fa huwa yaqdi bihi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, kepada orang hasad kepada orang yang Allah beri ilmu, beri hikmah, kemudian dia memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia dengan hikmah, dengan ilmu tadi, dan dia bisa mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Saya ingin seperti si fulan, ya, bisa belajar rajin, ya, menuntut ilmu, masya Allah berhasil, kemudian dia menjadi rujukan umat, perselisihan-perselisihan yang ada pada dia, dia sebagai hakimnya, dia mengajarkan ilmu kepada umat manusia, barakallahu fiik. Ini tidak masalah. Baik. Jadi hasad kadang ada yang terpuji dan kadang ada yang tercela. Pada hasad yang terpuji ini, barakallahu fiikum, yakni kita hasad berkeinginan seperti orang-orang pada hal yang positif seperti ini. Tetapi kalau keinginannya pada orang-orang yang jelek, barakallahu fiikum, ya, saya ingin seperti si fulan, banyak hartanya tetapi dihambur-hamburkan, disia-siakan dalam perkara-perkara yang maksiat. Ini enggak boleh. Ya. Enak seperti si fulan, ya, hartanya banyak, ngebosi teman-temannya, apa? Minum-minuman khamr. Ini enggak boleh. Ya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya yang dikandung dalam hadis ini terkait dengan an-najis, ya, tahrimu al-munajasati walau min janibin wahidin. Haramnya perbuatan najis di dalam jual beli, dan ini terjadi pada muamalah, ya, entah pada baik wasyirah jual beli atau pada pegadaian, ya, atau pada hutang-hutang atau yang lainnya terkait dengan muamalah. Baik, contohnya pada jual beli, ya, yang namanya transaksi najis, barakallahu fiikum, ada pihak ketiga, ya, pihak ketiga ini memiliki perjanjian khusus dengan penjual, ya. Si A penjual, si B ini orang yang bekerja sama dengan si A penjual, Ya, datang si C pembeli. Misalkan beli gelas. Gelas ini harganya berapa? Oh, gelas ini harganya 10.000. Datang si B. Ya. Masa gelas seperti ini 10.000? Di toko lain loh 15.000. Ya. Ini saya berani beli 15.000 ini. Ya, padahal dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membeli. Ya. Hanya saja dia ingin meninggikan harga supaya orang lain terkecoh dengan harga tersebut dan barang tersebut sehingga transaksi sama si A dengan harga yang mahal. Barang-barang itu. Maka ketika si C jadi beli dengan harga 15.000, ya, maka ini merupakan transaksi yang najis, ya, dari pihak penjualnya barang-barang itu. Dan ini tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum dari pihak pembeli sama. Baik. Yakni si pembeli datang kepada penjual, ya, tadi si C yang pembeli, ya. Pembeli datang ke si A untuk membeli barang. Ini harganya 20.000. Datang si B membela pembeli. Ya, tuh di sana loh 15.000. Ya, masa ini 20.000? Ya, sehingga dibeli dengan harga 15.000. Ini juga najis, tidak boleh dilakukan oleh seorang yang transaksi jual beli. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di dalam masalah ini ada permasalahan barakallahu fikum. Yang terkesan itu najis tetapi bukan termasuk najis, ya. Yakni dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ada seorang pembeli datang ke sebuah toko misalkan. Nah, toko ini memang penjualnya menjual dengan harga yang murah. Ya, walaupun keuntungannya sedikit enggak masalah, yang penting cepat laku, cepat laris, ya. Nah, pembeli ini kasihan. Ya. Pemilik toko ini sudah tua atau mungkin orang yang miskin lagi jualan. Pembeli datang barakallahu fikum ingin membantu perekonomian penjualnya. Dengan menjual misalkan gelas harganya berapa? Oh, ini 5.000. Padahal di tempat lain 10.000. Ini 5.000. Ya. Kemudian pembeli yang datang pertama itu, saya berani 8.000. Ya. Memang memiliki niatan ingin membeli. Ketika dia beli 8.000 dan orang setelahnya beli dengan harga 8.000, enggak masalah. Ini bukan najis. Ya. Dia ingin membantu penjual dengan menaikkan harga biar keuntungan penjual lebih banyak. Dan ini bukan najis. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian pula bisa dikiaskan pada pegadaian, ya, atau pada utang piutang dan yang lainnya dari kalangan muamalah yang ada. Baik. Kemudian faedah yang lainnya, an-nahyu 'anit-tababudi. Larangan untuk saling marah-marahan. Saling murka satu sama lain. Barakallahu fikum. Dan di sini barakallahu fikum tidak harus dari dua belah pihak. Satu orang, ya, marah kepada orang lain ini sudah tidak diperbolehkan. Ya. Sikap temperamen, ya, ini merupakan sifat yang tercela dan tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalam masalah ini barakallahu fikum juga ada beberapa permasalahan Yang pertama, barakallahikum, al-ghadabu 'ala nau'ain. Murka atau marah itu ada dua. Yang pertama, al-ghadabu al-madmum. Rasa amarah yang dicela. Dan ini masuk pada keumuman hadis Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh seorang sahabatnya dan ditanya, barakallahikum, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Maka Nabi menyatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Ya, ini sudah lewat pada hadis yang ke-16 sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau marah. Kemudian laki-laki tadi, barakallahikum, mengulangi pertanyaannya, wahai Rasulullah, beri aku nasihat lagi. La taghdab yang kedua, sampai yang ketiga kalinya. Nasihatnya sama, singkat, simple. Dikarenakan sahabat ini barakallahikum dikenal orang yang temperamen, barakallahikum, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmahnya ketika datang orang per orang, sahabat demi sahabat datang minta nasihat, disesuaikan dengan keadaannya. Ya, jangan kau marah. Ya, kemudian datang lagi terkait tanya masalah kebaikan, kita amut ta'am, engkau berilah makan orang lain. Dikatakan ini biasa memberikan makan orang lain, barakallahu. Dan yang lainnya. Yang kedua adalah al-ghadabu al-mahmud, marah yang terpuji, yaitu marah lillahi wa billahi. Marah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Marah ketika melihat syariat Allah atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dilecehkan, marah. Dan ini merupakan sifat yang mulia yang ada pada sahabat Umar bin Khattab. Beliau itu termasuk orang yang asyidda, ya, alal kufar wa alal mukhalifin. Beliau adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecemburuan beliau terhadap agama Allah itu sangat besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam beberapa keadaan sering ditegur oleh beliau radhiyallahu anhu. Seperti ketika Rasul munafikin, ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wasalam hendak menghadiri jenazahnya, hendak mensolatinya. Tetapi sahabat Umar langsung menarik beliau, wahai Rasulullah, jangan kau sholati dia, dia adalah Rasul munafikin, tokohnya orang-orang munafik. Ya, tetapi Nabi SAW memiliki argumentasi, jangan sampai musuh-musuh Islam menyatakan bahwasanya Muhammad meninggalkan umatnya, jangan sampai putranya yang bernama Abdullah juga, ya, yang kokoh keimanannya, ya, supaya terhibur. Ya, dengan tindakan jelek ayahnya terobati Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Tetapi turun wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi alaihi salatu wasallam, ya, jangan mensolatinya. La tusalli. Janganlah engkau mensolati seorang yang mati di kalangan mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabri. Dan jangan engkau juga sholat di kuburannya. Barakallahu. Dan banyak barakallahu terkait dengan syariat hijab. Ya, banyak di kalangan kaum muslimat, wanita sahabiat, ya, yang belum berhijab dengan hijab yang syar'i barakallahu, yang ketika itu belum turun syariat hijab. Ya, kemudian beliau sahabat Umar barakallahu mengusulkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian turun ayat, ya, terkait dengan ayat hijab. Dan yang lainnya masih banyak terkait dengan masalah ini. Baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil barakallahu fikum, yaitu an-nahyu 'anit tadaburi sawa'un bil ajsami am bil qulubi. Larangan dari saling bertolak belakang, saling memberikan punggung, baik dengan jasad, dengan fisik, secara langsung. Ketika berpapasan pula dengan Allah, tidak tegur sapa, tidak saling memberikan salam, ya, langsung membuang muka begitu saja, barakallahu'alaikum, membelalan, ya, ini dilarang. Atau dengan hatinya, dan ini jauh lebih parah, ya, barakallahu'alaikum. Dan menjauhi saudaranya dengan hati, ini bisa lebih cakupannya lebih umum, ya. Walaupun tidak berpapasan, tetapi hatinya tidak pernah ada keinginan untuk menanyakan bagaimana kabarnya, ya, untuk menjalin ukhuwah yang baik, barakallahu. Baik, ini tidak diperbolehkan. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya adalah tahrimu bai'ir rajuli ala bai'i ahlihi. Haramnya transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya. Barakallahu fikum. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua pendapat para ulama yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya haramnya transaksi jual beli di atas pembelian orang lain, tayyib, itu ketika akad transaksi masih jalan. Ya, misalkan si A datang ke pembeli, masih transaksi jual beli gelas, ya, tadi, ya, barakallahu'alaikum, harganya 15 ribu, masih dalam penawaran, tak beli 10 ribu. Belum selesai, si B datang, saya berani 15, sudah dibeli saya saja. Ya, ini tidak boleh. Baik. Dan pendapat yang kedua, barakallahu'alaikum, larangan ini, barakallahu'alaikum, juga berlaku pada selesainya akad jual beli dan pembeli yang pertama masih di tempat. Ya. Misalkan si A nawar, "Pak, gelasnya 10.000. "Oh, enggak boleh." "Ya sudah, kalau enggak boleh." Selesai. Tapi orangnya masih di situ, lihat-lihat barang yang lainnya, datang si A, si B, kemudian dibeli. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan mencakup dua-duanya, ya, entah transaksinya masih berjalan atau transaksinya sudah selesai tetapi orangnya masih di situ. Ya, bisa jadi, ya, menurut pendapat yang kedua ini, baik, simpulan yang datang kedua, si B tadi, itu menawar di bawah tawaran si A. Si A menawar 10 ribu, si B menawar 9 ribu. Ternyata dikasihkan, ya, maka di sini akan timbul banyak mafasid, diantaranya kedengkian dari si A. "Duh, kok si Pulan nawar 9 ribu dikasihkan, saya tadi nawar 10 ribu gak dikasihkan." Wah, dengki dia, barakallahu. Baik, maka di sini tidak diperbolehkan dua-duanya. Dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang kedua. Ya. Baik. Tidak diperbolehkan transaksi jual beli di atas transaksi orang lain atau setelah selesai akad tetapi orangnya masih di situ. Ya. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian dalam masalah ini, barakallahu fikum, masalah ini juga mencakup terkait dengan menjual barang. Tadi kan membeli barang di atas transaksi saudara. Ini menjual barang di atas transaksi penjualan saudaranya. Barakallahu fikum. Misalkan si A menawarkan barang kepada si C. ini saya punya kurma, ya, kurma merek Sukari misalkan, satu kardusnya harganya sekian. Kemudian si B datang, ya, menawarkan pada pembeli, padahal transaksinya belum selesai. Ya, kurma yang sama harganya sekian lebih murah. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Menjual barang di atas transaksi penjualan orang lain kepada saudaranya, ini juga tidak diperbolehkan. Dan larangan al-bai' al-bai' ini mencakup dua-duanya, mencakup jual beli, mencakup penjualan atau pembelian. Baik. Hal-hal ini barakallahu fikum dari hasad, perbuatan najis, saling murka satu sama lain, saling membelakangi, saling membeli, pembelian di atas pembelian orang lain, ini semua barakallahu fikum dimasukkan oleh para ulama sebagai tarkul asbab, meninggalkan sebab-sebab yang bisa meretakkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya, semuanya ini merupakan poin-poin yang negatif yang harus dijauhi oleh seorang supaya hubungan dia satu sama lain ini solid barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lainnya barakallahu fikum, ya langsung kita selesaikan sekalian. Wujubu al-uhuwati al-imaniyah, wajibnya kita menjalin uhuwah imaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Barakallahu fiik. Baik, adapun uhuwah Islamiyah ini juga ada beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi, ya. Seperti ketika ada yang sakit dijenguk, mengucapkan salam, ketika ada yang meninggal diurusi jenazahnya, barakallahu fikum, ketika bersin didoakan kebaikan, barakallahu fikum, dan yang lainnya, ini juga termasuk hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Faedah yang lainnya barakallahu fikum, annal muslima 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim satu sama lain ini haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ya, pada ayyamul bina, ketika para sahabat semuanya berhaji bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram fa hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Baik, hadis ini datang dari banyak sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, sahabat Abu Bakrah, dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahwasannya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian. Tidak boleh ditumpahkan. Ya, hartanya tidak boleh diambil. Baik, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Seperti kehormatan hari kalian ini, ayyamul mina. Ya, hari-hari yang haram. Di bulan yang haram, yaitu bulan Dzulhijjah ketika itu. Baik, di negeri yang haram. Barakallahu fikum. Dan kehormatan seorang muslim itu jauh lebih besar daripada kehormatan Ka'bah, Baitullah al-Haram. Baik, sehingga menumpahkan darah seorang muslim ini sangat berat hukumannya dan sangat berat dendanya. Barakallahu fikum. Faedah yang lainnya barakallahu'alaikum, annahu la yahillu zulmul muslimi bi ayyi naw'in min anwa'iz zulmi. Tidak diharamkan bagi siapapun untuk membalimi saudaranya sesama muslim dengan kezaliman-kezaliman apapun, baik ucapan, perbuatan, ya, tidak diperbolehkan. Ini semua barakallahu'alaikum merupakan kerugian bagi seorang yang mendzalimi saudaranya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, man tu'addunal muflisa minkum, siapakah yang menurut kalian orang yang paling bangkrut? Ya, para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, yang sudah gulung tikar bisnisnya dan yang lainnya. Barakalahikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bihasanati amsalil jibali. Baik, seorang yang muflis, yang bangkrut, adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung. Fayati wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tetapi dia membalimi si fulan, ya, memukulnya. Memukul yang A, menjelekkan yang B, mengambil harta si C dan seterusnya. Kemudian kebaikan orang tadi sedikit demi sedikit diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai habis, ya. Kalau kebaikannya habis, kezalimannya habis, selesai. Tetapi kalau kezalimannya masih ada, kebaikannya habis, maka kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang mendzaliminya. Na'udzubillah. Faedah yang lainnya, wujubu nasril muslimi wa tahrimu mudlanihi. Wajib bagi kita semua untuk menolong saudara kita sesama muslim, dan haramnya kita menjatuhkan saudara kita sesama muslim. Taib, yang namanya mudlan, taib ini terjadi pada ucapan, ya, perbuatan. Ketika kita melihat saudara kita dibicarakan di belakangnya, ya, ini digibahi, maka kita wajib menolong saudara kita tadi. Barakallahu. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Ya, bantulah, tolonglah saudaramu, baik yang terzalimi atau yang mendzalimi. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahuikum, wujubu asyidiki fima yukfiru bihi akhah wa la yukadzibu alaih wa alla yukadzibu alaih. Wajibnya kita berbicara yang jujur kepada saudara kita, memberitakan kabar-kabar yang jujur, yang benar kepada saudara kita, dan kita tidak boleh untuk berdusta di hadapan saudara kita. Barakallahu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wala yukadzibuhu, dan janganlah engkau, barakallahu, berdusta di hadapan saudara. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu, terkait dengan tahrimu iftiqaril muslim, haramnya merendahkan seorang muslim. Barakallahu. Dan ini babnya umum, luas, barakallahu. Dan ini salah satu dari bentuk kezaliman seorang hamba kepada saudaranya. Kemudian yang terakhir terkait dengan at-taqwa, Nabi Rasulullah SAW membimbing kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memilah dari perbuatan-perbuatan yang beliau sampaikan antara yang baik untuk dijalankan, dilaksanakan, yang jelek dijauhi. Dan Nabi Rasulullah SAW menyatakan at-taqwa hahuna, dan ketakwaan itu ada di dalam hati. Baik, apa tetapi pengaruh takwa itu bisa terlihat pada tutur kata seseorang, pada tindak lanjut seseorang, barakallahu fikum. Dan tidak mungkin seorang melakukan kejelekan dan dia mengatakan yang penting niatan saya baik. Enggak mungkin. Ya, dikarenakan perbuatan zahir itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya bisa tetap istiqamah menghadiri majelis taklim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita, pemahaman yang baik terhadap faedah-faedah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Ini ada yang bertanya, ujian atau musibah bisa menimpa pada seseorang yang bertakwa atau orang yang berdosa, bagaimana cara mengetahui sesuatu tersebut disebut ujian atau musibah atau disebut adab yang menimpa seseorang? Ya, dikarenakan tingkatan ketakwaan orang itu berbeda-beda, ya hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, dalam masalah ini barakallahu fikum, kita bisa melihat ya seseorang ya masyhur dengan ketakwaannya atau masyhur dengan kesolehannya, masyhur dengan ilmunya. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, maka kita berharap ya semoga ini merupakan ujian dari Allah. Ini sebagai bentuk menghapus dosa-dosa dia, meningkatkan martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berdosa, yang ahli maksiat, terkena musibah, baik, maka kita barakallahu fikum mengkhawatirkan jangan-jangan ini merupakan hukuman yang Allah segerakan. Ya. Baik. Memang tingkatan ketakwaan satu orang dengan orang yang lain hanya Allah yang mengetahuinya, tetapi kita bisa menilai seseorang dengan amaliyah zahirnya. Ya, orang ini masya Allah ya dikenal dengan kesolehannya, kalau sholat lima waktu tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, ya baik kelihatan, ya, dan juga kelihatan orang-orang yang ahli maksiat. Maka ketika dua-duanya sama-sama terkena musibah di sebuah tempat, entah dengan gunung meletus atau dengan tsunami atau yang lainnya, ya kita bisa menilai secara zahirnya, simpulan ini orang baik, ini musibah bagi dia, ini sebagai bentuk penghapus dosanya untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah, ini orang jelek, maka kita mengkhawatirkan, ya ini merupakan hukuman dan kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berkaitan yang tadi haramnya transaksi beli atas transaksi yang lain, ini kalau terjadi dalam kondisi langsung barangkali, kalau kondisi transaksinya ini dijual dan pembeli masih ada di grup itu. Kayak ini juga kan bisa dilihat siapa yang pesan terlebih dahulu. Ya misalkan sama-sama dalam satu grup, ada si Fulan menawarkan barang, orang pertama langsung chat di grup tadi, saya yang beli. Ya maka untuk orang yang berikutnya tidak boleh masuk ke transaksi itu. Oh saya saja yang beli. Nah itu termasuk transaksi baik alat baik. Ya. Tetapi kalau satunya chat di grup, satunya jantri, ya, maka dilihat, pembeli bisa melihat, oh ini duluan yang chat di grup, apa nanti keduluan yang chat di grup. Tetapi masalahnya barakallahu fikum, dia hanya melihat chatnya yang di grup, yang japri tidak dilihat. Ya. Padahal penjualannya japri. Baik. Kemudian barang sudah dijual belikan kepada yang chat di grup tadi. Baik. Maka di sini ya antum terangkan baik-baik. Ya. Apa anak-anak nggak baca chatnya antum. Ya. Kalau misalkan ada barang yang sama maka diberikan. Kalau misalkan enggak, ya dijelaskan apa adanya. Insya Allah kita akan memahami dia. Baik, wallahu a'lam bishawab.